Wahyu, Pasai, Siblah. Ahli nyan kelon gebri sikrek kaya nyang hiji lage tungkat ngon uko. Ahli nyan laju ge perintah lagenyo. Ja uko ke laju bait Allah dan misbah. Itong ke padukna leji ureng nyang mengibadat lam bait Allah nyan. Tema baik kata uko leun bait Allah nyang bagian wajib. Sabab jembanyan katujuk ke ureng-ureng nyang hana dituri Tuhan. Awak nyan temaji gilo-gilo bandar nyang suci nyan, nyang trip ji putuh 2 bulan. Ulun temaku kirim 2 dro saksi lun, nyang jingui pekayan meduka. Dan awak nyan temaji pemaklum firman Allah, nyang trip ji 1260 euro. 2 saksinya nakuh 2 bak zaitun dan 2 boh gaki panyot yang na di ketuhan semesta alamnya. Menyona urang dicuba pubut sapu-sapu yang hana get atuh awaknya. Temalam babah awaknya ditebit ke laju apu yang kasiap ji pebinasa musuh-musuh awaknya. Ngon caranya lagenya. Ban mandum urang yang kaji kena ainanya awaknya tepoh mati. Awaknya na kuasa ke jitup langit, mangat bek jitrun ujun. Wate awaknya tengah jipa maklum firman nibak pota Allah. Menancit nibak awaknya, na kuasa atuh mandum mata iya. Keji ubah iya jit ke darah. Dan awaknya na tema kuasa keji support bumonganmu bago rupa bencana. Pajan mantong yang jikenuk pubut li awaknya. Oh kaseluso awaknya jipu sampo firman Allah nyan. Belatang yang jitubit lam jurung maut temaji lawan awaknya. Dan main awaknya temati hanta atu rot raya bandaraya. Nibak tempat Tuhan awaknya tersalib. Nan kiasan bandanya naku Sodom atawa Mesir. Ureng-ureng nibak mandum negara, suke, bahasa dan bangsa. Tema jikalon main awaknya yang trip jih le si tengah uro. Dan hana tepe izin manyet-manyetnya tekubu. Penduduk bumo jimu surak ria atuh meninggai bandua saksinya. Awaknya tema ji peraya dan saling kemirim bungong jaro. Sabab bandua dro nabinya kaji peteka siksaan atuh ban mandum ureng yang na di bumo. Oh kaluh le uro si tengah. Teka ke nafah udip nibak pota Allah dan ditamong lom-lam tubuh bandua dro nabinya. Bandua awaknya laju jibudoh dan jidong. Akhirnya, ban mandung ureng yang kalon awaknya temakut lumpahna. Ohlihnya, bandua dro nabinya laju terdengar su yang paling tegar jitawuk awaknya. Gata ek laju keno. Dan di ke mata musuh-musuh awaknya. Awaknya ji ek lam ceruga, siraji pepayung le awan. Watenya, ditegakuh gempa bumo yang paling hebat. Siper sipluh nimbak bandanya hancur. Dan 7,000 dro yang meninggai dunia le sabab gempa bumonya. Dumna ureng lain temakut lagona. Laju awaknya ji pujo kebesaran Allah di ceruga. Bala yang kedua kalepah, temangin ke. Bala yang kelih. Hana trip le jitaka. Laju le malaikat ketujuh guyup berguh gapnya. Watenya cita mata dengar su yang tega lumpahna. Kekuasaan ketuk perintah dunia jinonyo. Nalam jaro Tuhan tanyo. Dan Raja Peselamat yang kagu kujanjinyan. Gopnyan tema gemat perintah si umum masa. Ngon lagenyan. Ban 20 putdro pemimpin yang tengah 2 bak tahta droji di kepota Allah laju rebah terdugam dan jisemah Allah. Awaknya dipegah. Tuhan Allah yang maha kuasa, nyang na dan nyang kana. Kamu mulang etrimong gasih bak drone sabab. Drone kana peguna kuasa drone yang paling rayap. Dan kana pupon mat perintah. Orang yang hana jituri Tuhan, laju bunge hana potente, sabab kawate jih drone nopo lemah bunge. Dan kata mah wate jih drone, pesideng keh urang mati. Nyeh keh wate jih, kata beri upah umbah hamba-hamba drone, bubenah nabi dan ubak ban mandum umat drone, nakeh ban mandum urang nyang mu ibadat ubah drone, ubit munan citrai, nyekeh wate jih ketepul hancur, ateh urang-urang nyang jipu hancur bumo. Ngon lagi nyan, tuhah tuh bait Allah yang nalam surga, dan duh tuh tekalon puto perjanjian yang nalam nyan, dan tekakuh laju kilat hana puto-puto, dan tu gelantua megedum-gedum, menancit ngon gempa bumo ngon ujin yang paling hebat.